الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في السياق فصل yang baru ya setelah sudah selesai pembahasan tentang sedekah zakat maka sekarang masuk tentang siam. Siam kalau secara bahasa maknanya diam. Kalau secara bahasa sebagaimana yang difirmankan oleh Allah tentang Maryam yang bernadar untuk diam, inni nadartu lirahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Itu kalau secara bahasa diam. Nah, kalau secara syariat, menurut istilah syariat yang sering dipopulerkan oleh para fuqaha, ya, apa itu siam? Al-imsak an at-ta'am wasyarab wa ma fi hukmihima minal mufthirat min tulu'il fajr ats-tsani ila ghurub asy-syamsi ma'an niyyah. Nah, kalau secara istilah yang ini jadi pembahasan kita, dia adalah menahan diri dari makan, minum, dan yang dihukumi dari pembatal, ya, pembatal-pembatal puasa seperti makan dan minum, dimulai dari terbitnya fajar yang kedua, fajar shadiq, sampai matahari terbenam, disertai dengan niat. Kalau puasa Ramadan wajib niat sebelum fajar, ya. Kalau puasa sunnah boleh niat di tengah puasa, di siang harinya. Kalau puasa Ramadan itu ditakkid oleh sabda Nabi, man lam yubayyitu siyama minal laili wala siyama lah. Nah, kalau puasa sunnah boleh niatnya itu di tengah-tengah puasa. Jadi artinya pagi hari memang belum makan dari subuh. Nah, kemudian ternyata tidak didapati makanan, maka puasa. Sebagaimana Nabi juga demikian. Ketika Nabi mengatakan pada istri-istri beliau, hal indakum ghada, punya makanan enggak? Enggak ada. Pak, ini shaum. Kalau begitu saya puasa. Ya. Padahal dibaca sini. Nah, keluar. Habsa nutfi ani syahawati litasta'idda lima fihi ghayatu sa'adatiha wa qabuli ma tazku bihi tazku mimma fihi hayatuha al-abadiyatu wa tudayyiku majari asy-syaitani min al-'abdi bitadyiki majari ta'ami wasy-syarabi fa huwa bi jamil muttaqina wa jannatil maharibina wa junnah tameng til maharibina wa harbina wa riyadatul abrari riyadatu ma'tub ke junnah riyadatul abrari al-muqarrabina wa huwa li rabbil alamin min bainal a'mali fa inna as-sha'ima la yaf'alu shay'an wa inna ma yatruku shahwatahu fa huwa hasbuk cukup ya Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, lamma kana al-maqsudu min as-siyam habsa. Habsa itu khabar dari kana. Maka tatkala puasa maksudnya, tujuannya adalah, ya, maksud dari puasa adalah habsa nafs, menahan hawa nafsu, menahan hawa nafsu hani syahwat, dari berbagai syahwat, atau menahan diri dari berbagai syahwat. Menahan diri dari berbagai syahwat. Kenapa demikian? Litasta'idda litalabi ma fihi ghayatu sa'adatiha. Litasta'idda, agar jiwa ini siap. Ya, untuk apa? Litalab, untuk mencapai ma fihi ghayatu sa'adatiha. Untuk mencapai puncak kebahagiaannya, puncak kebahagiaan jiwa. Nah, dia akan mendapatkan kebahagiaan jiwa itu di dua negeri, negeri dunia. Puncak kebahagiaan seorang muslim ialah tatkala dia bisa mentaati perintah Allah, dan di akhirat kebahagiaan yang abadi, buah dari itu semua, berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa qabuli ma tazku bihi mimma fihi hayatuha al-abadiyyah. Dan juga ya, untuk apa namanya? Qabul, menerima ma tazku bihi mimma fihi hayatuha al-abadiyyah. Atau proses, ya, pensucian diri untuk menghadapi kehidupan yang abadi. Puasa itu mensucikan diri, membersihkan diri dan mensucikannya. Wa yaksiru al-ju'u wa dham'an wa dhama'u min hiddatiha. Kemudian ya, wa yudzakkiruha bi halil ab akbadi al-ja'iati min al-masakin. Puasa itu melawan lapar, dhama, apa kalau haus, dahaga, ya, dahaga, ya, min hiddatiha yaksiru ju' wa dhama. Wa yudzakkiruha, wa yudzakkiruha, dan merupakan pengingat bihalil abkad, bihalil akbadi al-ja'i'ah min al-masakin, sebagai pengingat akan keadaan orang-orang yang kelaparan dari kalangan miskin, dari kalangan orang-orang miskin. Wa tudayyiqu majari syaitan, dan juga akan mempersempit ruang gerak setan, ya, min al-abdi bitadyiqi maharibish, ya, min at-ta'ami wasyarabi fahuwa, ya, dijamu muttaqin. Ya, mempersempit ruang gerak setan yang ada pada hamba. Maksudnya setan itu bergerak di pembuluh darah, sebagaimana Nabi sabdakan, inna syaitan yajri minal insan majrodam. Ya, itu dalam hadis Bulat Bukhari. Setan mengalir di pembuluh darah manusia. Nah, ini sebagai mempersempit ruang gerak setan, yang setan itu mengalir dalam tubuh seorang hamba. Dengan apa? Bitadhiki, dengan cara mempersempit juga, ya, dengan cara memperkecil ruang geraknya. Majari ta'ami wa syarab, dengan cara memperkecil jalannya makan dan minum. Maka dia adalah pengendali orang-orang yang bertakwa. Ya, maka puasa itu adalah kontrol self bagi kalangan muttaqun. Nah, ada kontrol dirinya. Nah, ya, jadi dikatakan puasa adalah kontrol bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, akan mengontrol mereka dari berbagai macam keburukan, dari kalam yang diharamkan, ghibah, namimah, ucapan dusta. Karena itu semua diharamkan dalam puasa, maka dilatih. ya dia latihan. Sehingga tatkala seorang hamba selesai melakukan puasa, dia akan keluar menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa karena sudah latihan. Dan tujuan dari puasa adalah menjadikan hamba bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Mana lagi tadi Anwar bacanya? Wa junnatul muharibi. Puasa juga sebagai junnah. Ya, tameng. Wa riyadul abrar wal mukharrabin. Ya. Ia juga merupakan riyadhah, latihan bagi orang-orang yang saleh, wal muqarrabin, dan yang orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa huwa li rabbil alamin, puasa itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Bainal amal, puasa itu hanya merupakan untuk Allah Rabbul Alamin. Di antara amal-amal, fa inna sha'im la yaqalu syai'an wa inna ma yatruku syahwatahu. Ya. Karena orang yang berpuasa tidak melakukan apa-apa, ia hanya diperintahkan untuk meninggalkan syahwatnya. Ya. Nah. Dan perhatikan, puasa itu adalah junnah sebagaimana sabda Nabi, "Asyamu as-shaumu junnah." Yang seorang muslim berlindung darinya dari segala macam keburukan. Junnah itu tameng. Ya. Tameng untuk memerangi setan. Haribin untuk memerangi setan. Nah, puasa juga dikatakan oleh beliau sebagai latihan bagi jiwa. Ya, latihan. Karena nanti dia akan menghadapi situasi di mana dia tidak berpuasa. Dan dia sudah terbiasa dengan amal-amal ketakwaan dan menghindari dari berbagai macam keburukan. Nah, kata Syekh di sini, wa huwa lirabbil alamin. Nah, puasa untuk Allah Rabbul Alamin. Ya, sebagaimana dalam hadis qudsi, ya Allah Ta'ala berfirman, kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Illa siyam, asyamu li wa ana ajzi bihi. Ya. Semua amal anak Adam itu untuk diri dia sendiri, kecuali puasa. Karena puasa itu kata Allah untukku, aku yang akan langsung mengganjarnya. Ya. Dalam hadis qudsi yang lainnya, dalam riwayat yang lain ditambahkan, kenapa demikian? Kata Allah, li'annahu taraka syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Nah, kata Allah. Ya, karena dia meninggalkan syahwatnya, makannya, minumnya karena aku. Ya, barakallahu fikum. Wa ana ajzi bihi, aku yang akan langsung mengganjarnya. Terus lanjut. Nah, abar. Fahuwa tarkul mahbubat. Fahuwa tarkul mahbubati limahabbati. Tarku. Fahuwa tarkul mahbubati limahabbatillahi. Wa sirrun bainal abdi wa rabbihi. Idhu ibadu qad yatlu'un ala tarku. Qad yattali'un. Qad yattali'un ala tarku al-muftirati al-zahirati. Wa amma kawmuhu tarku dhalika. Tarka, khobar kawm. Kawm, masdar dari kana yakum. Ingat di pelajaran junubiyah kita, kana yakunu, dan yang ditasrif darinya itu semua beramal. Ingat ya. Terus wa amma qawluhu tarkadzalika li ajli mahbubihi fa amrun la yuqali 'alaihi basharu wa dhalika haqiqatu sawmi wa lahu ta'thirun 'ajibun fi hifdhi al-jawarih adh-dhahirati wal quwwati al-batinati 'an at-takhriti al-jalibi laha al-mawaddu al-fasidatu. Mana tadi wal qaulul batinah an takhriti al jalibi laha al mawad. Terus al fasidatu wa istifrahu al mawad dhati al qati'atu al mani'atu laha min as sihhatiha fa huwa min akbaril auni ala taqwa kama qala ta'ala ya ayyuhalladhina amanu kutiba 'alaykum as-siyamu kama kutiba 'alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. وعلى رسول الله عليه وسلم قد اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه بصيام وجعله وجاء هذه الشهوة وجاء هذه الشهوة وكان هديه فيه أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس ولما كان فطر ولما كان فطر النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور تأخر فرضه إلى ما بعد الهجرة. Kemudian kata beliau lagi, fahuwa tarkul mahbubati li mahabbatillah, masyaallah. Puasa adalah meninggalkan segala hal yang disukai oleh hawa nafsu, yang disukai oleh jiwa, ya, li mahabbatillah, untuk menggapai cinta Allah. Untuk menggapai cinta Allah. Ada pengorbanan ini. Pengorbanannya apa? Meninggalkan apa yang disukai oleh hawa nafsu. Ya, masya Allah. Meninggalkan apa yang kita sukai demi menggapai cinta dari Allah Subhanahu wa Taala. Ini dampak dari puasa. Karena yang Allah Taala tadi berfirman, ya, setiap amal anak Adam untuk diri dia sendiri ila sia. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Wa huwa sirrun bainal abdi wa rabbih. Dan ini merupakan rahasia antara sang hamba dan Rabb-nya. Puasa ini ada rahasia, sirrun. Ya, karena puasa itu niat batinah. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Terkadang seorang hamba meninggalkan makan dan minum, ya, karena banyak tujuan dari selain karena Allah. Namun ketika sang hamba meninggalkan makan minum syahwatnya karena Allah, Allah mengetahuinya. Makanya saya menyatakan idil ibadu qad yattali'una ala tarkil muftirati adh-dhahirati. Nah, kata beliau, perhatikan. Karena seorang hamba bisa saja menampakkan dirinya meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara zahir. Wa amma kaunuhu tarka dzalika li ajri ma'budihi fa amrun la yatri 'alaihi basharun. Wa dzalika haqiqatu as-shaumi. Ya. Namun adapun ya, ketika dia meninggalkan puasa tadi, kaunuhu, kenapa demikian? Tarka dzalika, adapun kondisi dia yang meninggalkan itu semua li ajri ma'budihi, karena zat yang dia sembah yaitu Allah. Ya. Fa amrun. Maka perkara ini la yattali'u 'alaihi bashar. Tidak ada bashar seorang pun, seorang manusia pun yang mampu mengittila', mengetahui hal tersebut. Wa dzalika haqiqatu shaumi. Itulah hakikat puasa. Nah, ini sir rahasia. Qala walahu ta'sirun ajibun fi hibdil jawarih adh-dhahirati. Dan puasa memiliki pengaruh yang ajib. Ajib sudah jadi bahasa kita, ya. Apa bahasa kita ajib? Mantap. Ajib, mantap. Nah, gitu juga. Pengaruh yang mantap, yang luar biasa. Nah. Ya, pengaruh yang luar biasa. Fi hibdil jawarihi adh-dhahirati. Dalam menjaga jawarih adh-dhahirah. Memelihara anggota tubuh yang lahiriah gitu ya. Yang lahiriah. Nah. Ya. Sebagaimana dia juga punya pengaruh yang luar biasa menjaga batiniah. Menjaga batiniah. Kan kalau ya, batiniah dari puasa, dampaknya apa? Mata akan terbiasa untuk tidak jelalatan. Ya, kemudian apa lagi? Pikiran akan terbiasa untuk tidak piktor, pikiran kotor, ngayal akhwat mulu. Ya, hati akan terbiasa untuk tidak melakukan hal-hal yang diharamkan, hasad, dengki, namimah, kibir, ya. juga dari namimah, dari ghibah, dari mencela. Nah, untuk anggota badan juga pengaruhnya luar biasa. Ya. Walaupun ada pun hadis yang menyatakan sumu tasihu, itu layak sehat. Puasalah kalian, maka kalian akan sehat seger. Itu enggak sahih. Nah, maksudnya apa dong di sini perkataan Ibnu Qayyim, pengaruh luar biasa terhadap penjagaan anggota badan. Bukan maksudnya jadi sehat, bukan kayak gitu. Maksudnya menjaga anggota badan kita. Menjaga mata dari jelalatan, menjaga mulut dari ngomong cablak, ya, dari bicara buruk. Nah itu, menjaga telinga dari dengar-dengar ya, diharamkan, menjaga kaki dari melangkah yang diharamkan, menjaga tangan dari hal-hal yang diharamkan. Nah itu maksudnya. Nah, wal quwwal batinah 'anil takhliti al-janibi laha mawaddu al-fasidah. Ya, kemudian kata beliau lagi, ya, wal quwwah al-batinah, dan puasa juga, ya, memiliki dampak yang luar biasa, kekuatan batin, ya, ani takhrid, kekuatan batin dari kerusakan-kerusakan. Al-jari bilaha al-mawaddu al-fasidah. Ya. Jadi puasa juga memiliki dampak berupa kekuatan batin dari kerusakan-kerusakan yang dapat membahayakan aspek lahir maupun batin. Ya. Wastifraghil mawaddi ar-radiati al-mani'ati laha min sihhatiha. Ya. Kemudian, ya, jadi tadi puasa dapat menjaga kekuatan batin dari kerusakan-kerusakan yang dapat membahayakan aspek lahir maupun batin, juga membersihkan unsur-unsur buruk, ya, yang dapat merusak kesehatan. Ya, kesehatan. Jadi seolah difilter dengan puasa. Ya, difilter tubuh ini. Kemudian nah, ada hadisnya ya. Tapi Allah alam tidak sahih ya. Sumu tasihu. Ini diantara faedah puasa yang disebutkan oleh para ulama, kesehatan badan. Ini faedah yang baik. Ya, kalau seorang kebanyakan makan, kebanyakan minum, ya, ini akan berpengaruh terhadap kesehatannya. Ya, sudah sekian banyak dokter menyebabkan penyakit yang ada di tubuh manusia bersumber dari makanan. Dari makanan, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Jeroan lah dimakan. Gula, apa lagi, emping, bikin apa emping ya, Anwar? Semurat. Ya. Gak boleh kebanyakan ngopi lah, gak boleh kebanyakan inilah, itulah. Ya, yang paling enak itu biasanya durian misalkan. Nah, kebanyakan, tapi durian itu ya buah, anugerah dari Allah. Jangan dikambing hitamkan juga. Sama kayak kambing, sering dikambing hitamkan, namanya kambing, dikambing hitam. Nah, tapi kebanyakan salah porsi makan. Nah, ini dengan puasa diatur. Nah, Masya Allah. Kemudian, fahuwa min aktsaril auni 'ala taqwa. Maka puasa adalah sarana terbesar, ya, aun, faktor penolong terbesar, sarana terbesar untuk menggapai ketakwaan. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Ya, maka siam akan mendatangkan ketakwaan. Seorang manusia akan menjaga diri dia dari hal-hal yang diharamkan. Kutiba itu maknanya furidha. Kitabah maknanya fardiyah. Ya. Sebagaimana firman Allah, kutiba 'alaikumul qital. Nah. Ya. Nah, Allah menghibur kita nih. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ya, kita diwajibin. Tenang, orang terdahulu juga gitu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Oh, semua dapat. Ya. Wa amara sallallahu alaihi wasallam man istajjat 'alaihi syahwatahu lin nikah. Mana itu? Siapa tuh? Raymond mana kemana? Ya. Dan Nabi SAW memerintahkan man istaddat alaihi syahwatu, ya, syahwatuhu, ya, bukan syahwatahu, ya, syahwatuhu, fa'il dari istaddat, memerintahkan bagi orang-orang yang syahwatnya sudah istaddat, sudah kencang, sudah memuncak, gak tahan, Nabi memerintahkan nikah, ya udah nikah aja lah. Tapi wala qudralahu ya alaihi. Wala qudralahu. Tapi dia enggak punya kemampuan untuk menikah. Ya, kemampuan nikah itu dua hal. Kemampuannya itu dua. Pertama, mampu nikah. Ya. Ngerti enggak nikah? Mampu nikah. Nikah itu kiasan lain yang kata Nabi dalam hadis. Ketika istri haid, isna'u kulla syai' illa nikah. Do what you want. It's now kulla syai ila nikah. Do what you want. Lakukan apa yang kau inginkan. Terhadap istrimu ila nikah, kecuali paham makna nikah ya, Arga? Kecuali nikah. Oh, berarti kalau istri lagi haid enggak boleh nikah sama akhwat lain. Boleh. Yang dimaksud adalah ila nikah yaitu nganu, itu ya nganu. Ngerti nggak Agra? Arga? Anak kecil ngerti gini-ginian. Masya Allah. Nah, kalau puncak syahwat itu udah kenceng, ini kah? Wala qudralahu. Gak punya kemampuan. Pertama, ya, gak punya kemampuan itu, ya, karena mungkin lemah syahdu. Nah. Yang kedua apa? Kemampuannya. Yaitu apa? Qudrah lil infaq, mampu untuk memberi infak, nafkah wajib. Jangan habis nikah bersandar sama orang tua. Ma, kirimin belanja bulanan. Ya Allah. Enggak tahu diri, enggak tahu malu. Nah, kalau belum punya penghasilan, ya udah berarti belum mampu menikah. Ya, belum mampu menikah. Tenang aja. Ya, alaihi bisyama, maka dia mesti puasa. Sebagaimana sabda Nabi, ya ma'syara sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa di antara kalian sudah punya penghasilan, sudah punya ba'ah penghidupan, maka dia mesti menikah. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil basar, karena lebih membantu untuk menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Matanya enggak jelalatan. Kemaluannya pun dijaga. Enggak o inani keke. Tahu enggak o inani keke? Main sabun. Iya dan bila dosa. Jangan bilang oh darurat. Dosa itu. Ya, dosa. Bahkan dalam mazhab Syafi'i dan jumhur, orang yang lagi puasa inani keke batal puasanya. Ya. Dosa. Ya. Nah, puasa itu buat nundukin pandangan. Menundukkan pandangan ini perintah Allah. Wa qulil mu'minin, dan katakanlah kepada kaum mukminin apa? Perintah Allah. Di surah An-Nur, yaghuddu min absarihim, jaga pandangan mereka. Jangan jelalatan. Jelalatan itu di dua dunia. Dunia nyata dan maya. Dunia nyata, nyata. Man maya. Dari televisi. Ya, dari apa lagi? Gadget. Di dunia nyata, Masya Allah, tunjukkan pada. Pasti gadget, jelalatan. Lihat yang semok-semok. Nah ini. Nah kalau nikah, menjaga hal ini. Ya, menjaga hal itu. Enggak boleh. Ya, itu dosa. Ya. Ini penyakit jomblo yun begini nih. Ya. Dua hal ini, jaga mata, jaga kemaluan. Makanya jadi jomblo ya. Apa? Bukan cuma visioner. Nah, visioner aja ngayal mulu kalau visioner. Ntar kalau udah nikah punya bini 4 itu ngayal mulu. Ya. Jadi jomblo yang bermartabat. Nah, visioner. Bermartabat. Ya. Jaga mata, jaga kemaluan. Ya, jaga mata, jaga kemaluan. Jaga lisan. Lisan juga jangan dikit-dikit ngomong akhwat, ngomong akhwat, ngomong akhwat. Ya. Ajurumiyah diomongin, akhwat diomongin. Akhwat diomongin. Ya. Jaga mata, jaga lisan, jaga kemaluan. Tiga ini, ya. Nah itu juga langkah-langkah ke situ. Yang ada chatting-chatting sama akhwat, cut. Di-cut. Halalin gak bisa, mau ngapain lagi? Hah, mau di-booking? Enak aja. Ntar ya, 3 tahun lagi ya, enak aja. Gak boleh kayak gitu. Ya, chatting-chatting sama akhwat yang gak penting, putus, mau ngapain? Tapi temen SD aneh loh. Temen SD itu justru lebih berbahaya. Ya. Enggak penting-penting, udah enggak usah. Saya aja mungkin dimusuhin kali sama teman-teman sekolah karena dicap somse. Sombong sekali. Iya. Karena enggak mau ikut gabung grup-grup apa alumni, alumni sekolah, apalagi alumni SMP. Yang banyak perempuannya, alah, udahlah, tinggal. Nah, penyakit, ya. Padahal saya udah nikah loh, nah, saya udah nikah, tapi tahu itu penyakit. Saya udah nikah dan saya, you know lah, ya, abreannya. Nggak kayak Anwar, sekali seumur hidup. Hama kamu rehat. Nah, ya itu aja khawatir takut, wah bahaya ini, bahaya. Padahal teman-teman sekolah saya udah nikah juga, mana ada yang masih gadis, udah nikah juga. Itu bahaya, apalagi kayak antum gini, teman SD, teman SMP, teman main congklak, teman main anak kelas-kelas, teman main karet, waduh, ada yang main karet dulu. Nah, ini kau main karet ya? Antum di Dayak main apa dulu? Hah? Main lempar bola api. Ya. Nah, kalau puasa khawatir memuncak, nikah. Enggak pada kemampuan, alai bisau. Wa ja'alahu wija'a hadhihi syahwati. Dan Nabi SAW menjadikan puasa itu sebagai wija'. Tameng penawar dari syahwat tersebut. Iya, udah mendem, udah dah dikduk, dah dikduk, dah dikduk, puasa. Ah, lega. Coba gak puasa. Oh, lihat perempuan udah kayak lihat apa. Kayak narapidana, tau gak narapidana. Ya, lihat cowok aja berasa cewek. Iya, saking udah lamanya gak ngeliat perempuan. Saking dalamnya gak ngeliat perempuan, tapi dia itu pikirannya gak dijaga. Makanya kayak begitu. Kalau lama gak ngeliat perempuan, pikirannya dijaga, insya Allah. Allah akan jaga juga. Pikirannya gak dijaga, kemaluannya gak dijaga. Akhirnya lihat cowok berasa cewek. Makanya banyak kasus. Kasus apa di penjara? Sodomi. Makanya jangan sampai masuk penjara antum ya dan jillah. Masuk penjara kena sodomi. Berasa cewek. Iya dan dillah. Ya. yang kriminal-kriminal ya, penjara kriminal. Kemudian mana lagi? Ya. Wa kana hadyuhu dan bimbingan Nabi SAW min akmali hajjin fihi akmala hajjin akmala khabar kana. Dan bimbingan Nabi SAW dalam puasa adalah pada puncak kesempurnaan bimbingannya. Wa 'azamahu tahsilan lil maqsud, yang sangat besar untuk digapai. Wa ashalahu 'ala nufus, dan yang paling mudah bagi jiwa untuk diikuti. Ini bimbingan Nabi adalah yang paling sempurna. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ya, wa khairul hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ya. Nah, dalam semua ibadah bimbingan Nabi yang paling sempurna. Yang paling besar untuk menggapai maksud ya dari bimbingan Nabi. Paling mudah bagi jiwa untuk dijalankan ya bimbingan Nabi. Bimbingan Nabi. Enggak ada yang berat dalam Islam ini. Kata Nabi SAW, inna dina yusrun, inna hadha dina yusrun, agama ini mudah. Ya. Nah, Allah enggak pernah membuat haraj, membuat berat bagi kita. Ini semuanya mudah. Walamma kana fatmun nufus. Ya. Ya. Maka tatkala fatmun nufus yaitu memutus jiwa an syahwatiha dari syahwatnya wa ma'lufatiha dan dari kebiasaannya min asyaqqil umur ya itu merupakan perkara yang paling sulit ta'akhkhara farduhu maka Allah mengakhirkan kewajiban puasa ila ma ba'dal hijrah ya sampai nanti setelah hijrah. Karena apa? Puasa itu yang paling berat. Apalagi orang yang udah menikah. Makanya orang yang udah menikah, apalagi pasangan baru atau yang syahwatnya kuat, itu gak boleh bermesraan. Walaupun bagi aki-aki, ya halal aja, peluk-pelukan juga gak apa-apa. Aki-aki nenek-nenek. Ya. Tapi misalkan nopal nikah, baru nikah, puasa. Nikahnya tanggal 29 Sya'ban. Besok puasa. Gimana itu? Wah, itu. Nah, kalau masih muda, ya enggak tahan lah. Justru, nah ini berdasarkan khibrah. Nah, pengalaman. Ya, bukan orang lain yang ngomong. Nah, aneh. Justru setan memberikan syahwat yang besar itu kepada hamba mutazawijin di saat puasa. Supaya dilanggar. Oh, dilanggar kafarat. 2 bulan puasa. 2 bulan puasa kata Syafi'iyah, kalau berhenti di tengah jalan tanpa udzur, ulang lagi dari awal. Ya Allah. 2 bulan 60 hari, syahraini mutatabi'ain. Ya. 2 bulan, ya, 60 hari. Hari 58 keputus. Males aja. Ulang lagi dari awal. Kalau tanpa udzur. Kalau udzur gak apa-apa. Tinggal diterusin besoknya. Oh, tanpa udzur. Nah, setan tahu. Ini membatalkan puasa. Memberatkan hamba. Puasa sehari aja jebol. Gimana 2 bulan? Nah, ini. Ya. Ini berat. Makanya kewajiban puasa diakhirkan. Diakhirkan. Ya. Diakhirkan. Ya. Ini hikmah dari syariatan. Yang awal yang berat-berat diakhirkan. Dan jihad. Jihad itu enggak diwajibin di Mekah enggak? Masih lemah. Diwajibin jihad di mana? Di Madinah, perang Badar. Khamar diwajibannya ditinggalkan di mana khamar? Diharamkan di Madinah. Kenapa? Sahabat biasa khamar. Khamar itu udah jadi hari-hari mereka. Ya, udah jadi hari-hari mereka. Ya. Sampai di Madinah sholat masih minum khamar. Umar yang risih. Enggak benar ini Rasul. Gimana Rasul? Enggak benar ini. Kok orang sholat sambil mabok? Ya udah, maboknya ba'da sholat. Wala taqrabu shalah wa antum sukara. Jangan deketin sholat. Umar masih risih. Wah, enggak beres nih. Masa mabok habis sholat? Enggak ada kebaikan. Baru turun ayat haramnya khamr. Ya. Innama al-khamru. Khamr itu Allah sebutkan rijsun min amali syaitan. Fajtanibu. Ya, maisir, khamr, apalagi? Innama al-khamru wal maisir wal azlam, apalagi? Hah? Wan nusubu itu rijsun min amali syaitan. Nah, khamr itu udah najis perbuatan setan. Fajtanibu, udah. Sahabat udah kuat imannya. Udah kuat imannya, udah enggak ada lagi protes. Tapi enggak ada udah. Ya, mereka koleksi khamr bukan kayak pemabuk zaman sekarang, botol per botol, drum per drum yang dikoleksi sahabat. Mereka menuangkan drum-drum mereka ke jalan, sampai dalam sebuah riwayat jalan-jalan Madinah banjir khamr. Jalan-jalan di Madinah banjir khamr. Karena per drum mereka koleksi buat stok. Buat stok. Kenapa? Udah kuat iman. Gitu. Ya. Mana lagi tadi? Berikutnya, fadal dibaca. Ya. Sabit, baca sabit. Wa furido. As-sawmu waja'al a'lam syaitin kadiri wal ma'atu idha lam yaqifo wa ruqtiso lil maridi wal musafiri ayyabtuhu aw yaqdiya an yuftira wa yaqdiya an yuftira aw yaqdiya wal hamilu wal marduku idha qamata wal hamilu wal murdi. Itu maktub kalau enggak salah ya. Maktub kemana? Waju ila al-it'amu li syekhil kabir. Syekhil kabir itu aki-aki. Ya, wal hamili wal murdi, hamili. Wal hamili wal murdi ila qamata ala anfusihima kadalik. Wa in qamata ala walidayhima ma'al qadari al miskinin li kulli yawmin. Fa'inna fitrahuma lam yakun likhawfi maridin wa inna ma kanna ma'a sirkati fa'bujira al muslimin kafitri sahihi al-amri islami wa kana min haddihi fi syahri ramadana al-iksaru min anwa'i ibadati wa kana jibrilu yudarisu al-Qur'anu fi ramadana wa kana yuksiru fihi min as-sadaqati wal-ihsani wa tilawati al-Qur'ani wa salati wa zikri wa salati hasbuk. Mana tadi sabit wafurido ya? Wafurido awalan ala wajib takhir. Puasa ini diwajibkan awal-awal dahulu. Ala wajib takhir itu dengan boleh memilih mau puasa pada. Ya, bainahu wa baina ayun ima kulli yaumin miskina. Antara puasa atau memberi makan satu orang miskin setiap harinya. Summa hatta masawmu. Ya. Kemudian puasa itu diperketat lagi. Hatta dipastikan lagi. Dipastikan lagi kewajibannya. Jadi awalnya puasa itu boleh memilih. Ya. Apakah mau puasa atau memberi makan. Setiap hari dia tidak puasa memberi makan satu orang miskin. Nah, ya. Kemudian kemudian dipastikan puasa. Ya. Para ulama menjelaskan ya tadarruj bagaimana tahap per tahap Allah Ta'ala memerintahkan puasa ini. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an wa nabiyyun nas wa bayyinat min al-huda wal furqan wa man syahida minkum asy-syahra falyasumhu. Ya. Maka Allah mewajibkan puasa di sini. Falyasumhu. Ya. Kemudian wajib al-it'amu li syekhi. Ya. Diberikan apa ya maksudnya? Dispensasi untuk memberikan makan kepada orang miskin tidak puasa kepada syekhin kabir, orang tua renta. Ya. Orang tua renta. Ya. Kemudian mar'ah idza lam yutika. Seorang wanita apabila dia tidak sanggup berpuasa. Wa rukhisa lil marid wal musafir ay yuftira wa yaqdiya. Dan diberikan keringanan bagi orang yang sakit, bagi para musafir untuk berbuka, tapi mesti mengqada. Ya. Ini Syekh Kabir termasuk di dalamnya nenek-nenek, ajus, ya, nenek-nenek, kakek-kakek yang tidak sanggup puasa, ya, maka mereka hanya membayar fidyah tanpa mukaddar. Nah, adapun wanita yang hamil dan menyusui, maka mereka mukaddar dan bayar fidyah. Qada dan berfitnya. Ini yang dijelaskan oleh madhab Syafi'i. Ya. Nah, kalau musafir orang sakit, ya jelas ya berdasarkan ayat apa? Man kana minkum maridan, man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu jelas. Nah, namun kalau orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, sakit terus-menerus, dia hanya membayar fidyah tanpa qada. Wal hamil wal murdi idza khafata ala anfusihima kadzalik idza khafata ala waladaihima. Ya, wanita hamil dan menyusui apabila keduanya khawatir akan keselamatan diri mereka. Apabila keduanya khawatir terhadap keselamatan kedua anaknya, maka zadat mereka menambah ma'al qada, selain qada it'am miskin likulli yawm. Selain qada mereka juga membayar fidyah, memberikan satu orang miskin di setiap hari, memberikan makan satu orang miskin setiap harinya. Ya. Nah, kemudian fa inna fitrahuma lam yakun li khaufi maradin. Ya. Sebab berbukanya mereka berdua, tidak puasanya mereka berdua, bukan disebabkan sakit. Wa inna makana ma'as-sihhati. Mereka ya, namun ya, orang tersebut sehat, berada dalam kondisi sehat. Fabujira bi'it'am miskin. Maka mereka maka ditambal itu, nah, ditambal, diharuskan dengan menambal yang tadi itu dengan memberikan makan orang miskin. Kafitris sahih fi awwalil Islam. Ya. Seperti halnya orang yang sehat tetapi membatalkan puasa di awal Islam. Ya. Jadi awal isyarat tadi, boleh makan, boleh memberi makan orang miskin atau puasa. Nah, wa kana min hadis sallam fi syahri Ramadan al-iktsar min anwa'il ibadah. Dan di antara bimbingan Nabi sallam ialah di bulan Ramadan untuk memperbanyak berbagai macam ibadah. Ya. Ada tarawih, tilawatul Quran, sedekah, yang lain dan yang lain, i'tikaf dan zakat fitr. Wa kana Jibril yudarisuhu al-Qur'ana fi kulli Ramadan. Dan Jibril memberikan, mengajarkan Al-Quran kepada Nabi lebih banyak lagi di bulan Ramadan. Nah, kemudian wakana yuksiru fihi minas sadaqat wal ihsan. Dan Nabi memperbanyak sedekah, berbuat baik di bulan Ramadan, tilawatul Quran, wassalat, wa dzikr wal i'tikaf, dzikir i'tikaf. Nah, ini masya Allah. Nabi SAW i'tikaf 10 hari terakhir dalam rangka fokus ibadah untuk menggapai Lailatul Qadar. Terus Dimas baca. Bihi goyrohu goyroh. Wakana yakhussuhu minal ibadat bima la yakhussuhu bihi ghairuhu. Nabi beliau mengkhususkan berbagai ibadah tertentu, ya, pada bulan Ramadan. Apa yang beliau tidak khususkan, ya, pada bulan selain Ramadan? Pada bulan selain Ramadan, semisal apa? Itikaf. Semisal apa lagi? Salat malam, ada tarawih. Ya, dan yang nah ini. Hatta innahu la yuwasilu fihi ahyana. Hingga beliau terkadang melakukan misal menyambung puasa pada malam hari tanpa berbuka, tanpa sahur. Ya. Liwafiru sa'ati lailati lailihi nahari wa nahari 'ala ibadati. Kenapa demikian? Agar tersedia waktu ibadah yang cukup pada waktu siang dan malam dan puasa. Tapi demikian, puasa pisau, ya, tidak berbuka, terus puasa, malamnya juga terus puasa, ya, tidak berpuasa, tidak berbuka, sebab. Namun Nabi SAW melarang. Wakala yanha ashabahu anil usar. Namun Nabi melarang para sahabat untuk ikut-ikutan puasa pisau. Kenapa? Ini sebagai rahmat buat mereka. Karena mereka tidak bakal kuat. Fayaqulunalah, maka mereka para sahabat berargumentasi, innaka tuwasil wahai Rasul, kau sendiri kan puasa wisal. Fayaqulas tukai hatiku, maka Nabi bersabda, aku tidak seperti keadaan kalian. Aku berbeda dengan keadaan kalian. Ini abidu wa inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Kata Nabi SAW, aku bermalam di sisi Rabbku, dia memberikan aku makan dan minum. Nahanil wisal rahmatan lil ummah wa adina fihi ila sahar. Nabi melarang puasa wisal sebagai rahmat untuk umat dan beliau mengizinkannya hanya sampai waktu sahur. Ini enggak boleh kalau kita ikut-ikutan puasa wisal. Ya, karena Allah halalkan uhillalakum lailatas siyam. Dihalalkan bagi kalian ya malam hari apa? Apa yang dihalalkan? Arafas. Arafas apa artinya Remon? Nah, jelas. Arafas ila nisaikum. Arafas ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian Arafas itulah ke istri-istri kalian. Ila nisaikum. Ke istri-istri kalian. Ya Allah lah. Kalau istrinya Anwar lagi ngambek, ya enggak jadi rofas. Wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu al-abyadu minal khayti al-aswadi minal fajr. Wa atimu siyam ila al-lail. Ah, puasa sepurang puasa itu cuma sampai malam. Cuma sampai malam. Apa pertanda malam? Terbenamnya matahari. Nah, itu cuma sampai situ aja. Rahmat bagi umat. Kemudian ya, mana lagi tadi? Wa kana min hadihi faslun, wa kana min hadihi sallam. Ya. Alla yadkhula fi shaumi ramadana illa bi ru'yatin muhaqqaqatin. Di antara bimbingan Nabi SAW, beliau tidak mau masuk ke puasa Ramadan, artinya tidak mau memulai puasa Ramadan kecuali setelah melaksanakan ru'yah yang muhaqqaqah. Ru'yatul hilal, melihat bulan secara real dengan nyata. Ya. Aini sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, kata Nabi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu waktu manusia. Maka melihat hilal adalah sesuatu hal yang disyariatkan, bukan dengan hitung-hitungan hisab. Karena Nabi bersabda, sumu li ru'yati. Berpuasalah kalian karena melihat hilal. Ya, namun bukanlah kelaziman dari hal ini semua orang melihat hilal, enggak. Namun salah seorang aja yang melihat hilal sudah cukup, yang punya ahliyah melihat hilal, ngerti hilal enggak kayak apa? Kagak, lah udah. Ya, itu yang ialah yang mengerti ilmu falak. Falak enggak ngerti. Ya. Saya tahu ilmu falak, apa ilmu falak? Itu yang nodong kue uang di jalan, itu falak, bukan falak. Nah. Ya, nah ini. Nah kalau ada yang bersaksi, Nabi gak serta merta menerima. Nabi enggak serta-merta beriman, Nabi tanya dulu, kamu muslim enggak? Nah, kamu muslim enggak? Sholat enggak? Gitu. Sholat enggak? Ya. Bahwasanya ada orang Arab Badui, dia mengabarkan bahwasanya dia melihat hilal. Maka dia bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Setelah dia bersaksi demikian, maka Nabi percaya. Nah, maka Nabi bersabda kepada Bilal, kum ya Bilal, fa'addin finnas ayasumu badan. Umumkan kepada orang-orang, mereka mesti puasa besok. Nabi nyuruh Bilal, bangun, kasih tahu orang-orang, mereka puasa besok. Nah, dan juga, ini ru'yah, ya, ini sebuah kemestian, bukan dengan hisab. Nabi bersabda, la tasumu hatta tarawu hilal, wa la tuftiru hatta tarawu, fa in kuma alaikum, fa aqminu salasi. Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal, janganlah kalian beridul fitri hingga melihat hilal. Kalau dihalangi oleh awan dari melihat hilal, sempurnakan aja bulannya menjadi 30. Karena bulan itu asli 29. Kata Nabi, asyahru hakada, wahakada, wahakada. Lihat di tanganannya. Ini dari Nabi nih. Satu bulan itu segini, segini, segini. Berapa? 10, 20, tambah satu jempolnya diumpetin. 9. 29. Kalau terharang dari melihat hilal karena ada awan atau mendung, maka akminu salasi. Sempurna jadi 30. Maka satu bulan itu 29, 30. Gak ada 31, gak ada 28. Itu tanggalan bid'ah. 28 Februari, 31 bulan apa gitu. Gak ada. Barakallahu. Mana lagi berikutnya? Atau dengan persaksian. Fa in lam yakun ru'yatun wala syahadatun. Nah, tapi kalau enggak ada ru'yah. Ya, ru'yah enggak kelihatan. Enggak ada yang bersaksi juga. Akmala iddatu Sya'ban 30. Maka beliau menyempurnakan jumlah bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, fa in gumma 'alaikum fa akminu al-iddata 30 yawman. Nah, itu kata Nabi. Ya. Wa kana idza hala lailata 30 duna manzarihi sahabun. Nah, apabila sahab, sahab itu awan. Apabila awan itu menghalangi. Ya, jadi tidak bisa melihat hilal karena terhalang oleh awan. Ya, di mana itu? Di malam 30 Salasin, malam 30. Ya. Akmala Sya'ban Salasin. Maka beliau menggenapkan, menyempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Ya, nah. Walam yakun, ini sudah dibaca. Walam yakun yasumu yaumal ighmar. Yaumal ighmam. Ya. Beliau tidak berpuasa dan tidak menyuruh berpuasa pada hari yang mendung. Bal amara bi ikmali iddat Sya'bana. Bahkan beliau memerintahkan untuk menggenapkan Sya'ban. Kalau enggak kelihatan hilal, enggak ada yang saksi, beliau enggak boleh besok kita puasa enggak, sempurnakan. Wala yunaqidu hadza qawluhu sallam, fa in gumma 'alaikum faqduru lahu. Fa innal qadra huwa al-hisab wal maqdur wal murad bihi al-ikmal. Tidak ada pertentangan dalam masalah ini dengan sabda beliau, apabila mendung menghalangi kalian, menyelimuti kalian, maka faqduru, tentukanlah oleh kalian, enggak ada. Ya, fa inna qadra huwa al-hisab. Karena yang dimaksud dengan menentukan itu dengan cara menghisab, menghitung. Ya. Al-maqdur wal muradu bihi al-ikmal. Maksudnya apa? Menggenapkan, menyempurnakan menjadi 30 hari. Nah. Sampai sini ya. Wa kana min hadhihi sallam al-khuruju minhu bi syahadati itsnain. Dan di antara bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ialah beliau keluar dengan dua persaksian, keluar dari bulan Ramadan, maksudnya khuruj minhu, keluar dari bulan Ramadan menuju ke Syawal dengan persaksian dua orang saksi, ya. Nah, ini kalau mau masuk Id, kalau mau masuk Ramadan cukup satu orang saksi. Ya, hikmahnya apa? Kalau hikmahnya masuknya Ramadan cukup saksi, kalau keluar di Ramadan kenapa dua saksi? Kenapa? Nah, para ulama menerangkan banyak hikmahnya. Ya, ya. Di antaranya bahwa awal bulan, ya, apa hikmahnya? Ya, di buku-buku fikih ya yang mencarah hadis ini. Nanti ya ditangguhkan dulu. Kemudian mana lagi? Wa amar mana? Fa idza syahida syahidan, apabila dua saksi telah bersaksi bi ru'yatihi, dengan ru'yah dia, ba'da khuruji waqtil 'id, ya, setelah melihat awal bulan, ya, aftara wa amarahum bil fitr, maka beliau berbuka dan memerintahkan untuk berbuka juga, tidak puasa. Wa shallal 'ida minal ghad fi waqtiha, dan salat Id keesokan harinya, ya, pada waktunya. Cukup dulu sampai sini ya. Sudah 07.00. Subhanallah, bihamdihi, syadalah ilaha illallah, astagfirullah.